Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, pada pelajaran kita yang kemarin kita lewati, kita sudah menyelesaikan sampai bab wazan ke-14. Nah, malam ini kita memasuki wazan bab 15. Nah, barakallahu fikum. Dan seperti biasa, sebelum memasuki wazan baru, ada yang setoran ya. Namun tadi sudah setoran sudah dilakukan. Jazakumullahu khairan kepada antum semua yang sebagiannya telah setoran. Naam. Barakallahu fikum. Seperti Mas Fauzan tadi sudah, Mas Abdul Hadi, Mas Fuad, Mas Fadil, siapa lagi tadi? Mas Jundi dan juga Ibnu Saleh ya. Juga Mas Rijal juga. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Nah, karena itu kita sekarang masuk ke pelajaran karena sudah ada beberapa santri yang setoran. Nah, silakan Mas Fadil dibantu membaca pelajaran kita malam ini bab wazan ke-15. Bismillah. Berkata muallif hafizahullah, bab yang ke-15 yaitu istaf'ala yastaf'ilu adalah bab sulasi mazid bi salasati ahruf dengan tambahan huruf hamzah, sin dan ta. 6. Sulasi mazid bi salasati ahruf, yaitu sulasi fil sulasi yang mendapat tambahan 3 huruf. Mana huruf tambahannya? Hamzah wasol. 6. Yang ya, huruf yang paling awal di 6. Kemudian setelah itu sin dan ta. 6. Barakallahu fikum. 6. 3 huruf tambahan ya. 6. Lanjutan. Contoh fi'il yang masuk pada bab ini: istakhraja, mengeluarkan; istaghfara, meminta ampun; istansara, meminta tolong; istahsana, menganggap baik; istahjara, menjadi batu; istaadda, bersiap-siap; istamarra, terus-menerus; istaqarra, menetap atau tetap; istauqada, menyalakan; istaara, meminjam; istarullah, meminta keridhaan; istaghna, cukup atau menjadi kaya; istaula, menguasai; istaqwa, menjadi kuat. 6. Barakallahu fikum. Itu beberapa kosakata yang masuk dalam bab ini. 6. Dan di sana masih banyak kosakata-kosakata yang lainnya. 6. Barakallahu fikum. Tadi disebutkan istakhroja, apa asalnya? Sulasinya apa? Fi'il sulasinya apa? Khoroja. Apa arti khoroja? Mengeluarkan, keluar afan. Khoroja artinya keluar. Kalau istakhroja, mengeluarkan atau minta keluar. Nah, meminta keluar atau mengeluarkan. Kemudian istaghfara, apa sulasinya? Nah, ghafara. Ghafara apa artinya? Menutupi. Nah, bisa artinya menutupi, ghafara. Kalau istaghfara, minta ditutupi. Bisa diartikan minta ampun, yaitu ditutupi dosa-dosanya, diampuni. Nah, istansara, istansoro. Nah, istansoro apa sulasinya? Nasoro. Apa arti nasoro? Menolong. Istansoro, meminta tolong. Istahsana, apa sulasinya? Hasuna. Nah, hasuna apa artinya? Baik atau bagus. Nah, istahjaro, apa sulasinya? Dari hajaro. Nah, istaadda, apa sulasinya? Nah, adda. Ada ya'udu, apa artinya ada ya'udu? Menghitung. Ada yang udu, menghitung. Kalau istaada, bersiap-siap. Istamarro, apa sulasinya? Marro. Apa arti marro? Artinya sering diartikan melewati. Marro kemudian dikasih huruf ba ya. Marartu bi zaidin misalkan. 6. Istaaro, apa dari apa? Aro. 6. Istardo, dari radia. Istagna, Gonia. Istaula, Waliya. Istaqwa. Qawiya. Naam. Aksantum. Barakallahu fikum. Naam, sekarang kita masuk ke wazan tabil. Naam. Kita baca bareng di talqin ya. Naam. Ya, kita mulai. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Mustaf'ilun mustaf'alun. Mustaf'ilun mustaf'alun. Istaf'il la tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun. Istaf'il la tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun. Istakhraja yastakhriju istikhrajan. Istakhraja yastakhriju istikhrajan. Mustakhrijun mustakhrajun. Mustakhrijun mustakhrajun. Istakhrij la tastakhrij. Istakhrij la tastakhrij. Mustakhrajun mustakhrajun. Mustakhrajun mustakhrajun. Istaqarra yastaqiru istiqraran. Istaqarra yastaqiru istiqraran. Mustaqirun mustaqarrun. Mustaqirun mustaqarrun. Istaqrir la tastaqrir. Istaqrir la tastaqrir. Mustaqarrun mustaqarrun. Mustaqarrun mustaqarrun. Nah, fil amarnya bisa juga istaqirra di idgham ya. Kali ini berarti memakai fakul idgham. Apa artinya? Membuka idgham. Istaqrir. Kalau di idgham kita baca istaqirra. Nanti itu ada dalam pembahasan mendatang tentang masalah membuka idgham atau di idgham. Naam. Barakallahu fikum. Sayyidnya boleh istaqrir atau istaqirra. Naam, kita lanjutkan. Istauqada yastauqidu istiqadan. Istauqada yastauqidu istiqadan. Mustauqidun mustauqadun. Mustauqidun mustauqadun. Istauqid la tastauqid. Istauqid la tastauqid. Mustauqadun mustauqadun. Mustauqadun mustauqadun. Nah, masdar asalnya istiqadan. Itu asalnya apa? Istiqadan. Kemudian wawu berubah menjadi ya karena sebelum wawu berharokat kasro. Nah, sehingga wawu berubah menjadi ya. Masuk dalam bab ilal. Ya, kita lanjutkan. Ista'ana yasta'inu isti'anatan. Ista'ana yasta'inu isti'anatan. Musta'inun musta'anun. Musta'inun musta'anun. Ista'in la tasta'in. Ista'in la tasta'in. Musta'anun musta'anun. Musta'anun musta'anun. Naam. Barakallahu fikum. Dari mana datang tak ta pada isti'anatan? Nah, itu tak itu datang dari ya yang dibuang. Ista'ana apa, berarti dari ain-ain kalimah ya. Ista'ana mana ain kalimahnya? Alif itu ya. Alif itu. Yasta'inu kemudian berubah menjadi ya alifnya. Pada isti'anatan ya-nya dibuang, diganti dengan ta' marbuto. Naam. Barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Istardha yastardhi istirdha'an. Istardha yastardhi istirdha'an. Mustardin mustardon. Mustardin mustardon. Istardi la tastardi. Istardi la tastardi. Mustardon mustardon. Mustardon mustardon. Nah, asal istirdoan istirdoyan. Asalnya gitu. Istirdoyan kemudian berubah menjadi hamzah. Kenapa? Karena ya huruf ilat di ujung sebelumnya alif, maka berubah menjadi hamzah. Istaqwa yastaqwi istiqwaan. Istaqwa yastaqwi istiqwaan. Mustaqwin mustaqwan. Mustaqwin mustaqwan. Istaqwi la tastaqwi. Istaqwi la tastaqwi. Mustaqwan mustaqwan. Mustaqwan mustaqwan. Naam. Istiqwaan apa asalnya? Asalnya istiqwayan. Antum lihat mudhari'nya. Yastaqwi, ya kan? Istiqwayan itu asalnya. Kemudian berubah menjadi istiqwaan. Nah, mustaqwin, mustardin, nah itu asalnya ada ya-nya. Kemudian karena nakiro, ya-nya tidak ditulis. Kalau dikasih al, kita baca al-mustardi, al-mustaqwi. Nah, ya lanjutan bacaan, Mas Fadil, catatan. Qala al-mu'allif, hafizullah, catatan. Yang pertama, fi'il yang masuk pada bab ini muta'addi dan lazim. Kemudian yang kedua, tasrif fi'il lafif makrun seperti tasrif fi'il naqis. Nah, contoh fi'il lazim pada bab ini yang ada di kosakata di atas seperti istaqarra, itu lazim. Istaqarra itu ya. Naam. Juga ista'adda lazim. Naam. Istahjara juga lazim. Naam. Barakallahu fikum. Kebanyakannya muta'addi yang ada di contoh kebanyakannya muta'addi. Kemudian tasrif lafif faqrun dan tasrif lafif faqrun seperti tasrif fi'il naqis. Naam, karena semuanya berakhiran huruf ilat. Sama tasrifannya. Lanjutan. Kemudian arti fi'il pada bab ini menunjukkan pada A. tuntutan at-talab. Seperti kharaja keluar menjadi istakhraja mengeluarkan. Nah, mengeluarkan atau meminta keluar. Nah, tergantung konteks kalimat ya. Lanjutan. Kemudian kataba menulis menjadi istaktaba meminta agar menuliskan. Ghafara menutupi menjadi istighfara meminta ampun. Nah, asalnya artinya meminta ditutupi, minta agar menutupi. Nah, maksudnya apa? Meminta ampun, istighfara. Karena meminta ampun itu mengandung unsur apa? Agar dosa-dosanya ditutupi, tidak ditampakkan. Nah, lanjutan. Kemudian yang B, mendapati sesuatu dengan sifatnya atau keadaannya. Seperti ista'zama atau ista'zamtuhu menjadi wajadtuhu 'aziman. Aku mendapatinya dalam keadaan besar atau mulia. Nah, maksudnya dikasih garis miring itu untuk pemakaian ya. Ista'zama dipakai diberikan maful bihi ista'zamtuhu. Nah, karena untuk lebih menyempurnakan arti saja itu. Ya, lanjutan. Kemudian yang C memiliki arti perubahan at-tahawul. Seperti istahjarat-tinu, tanah berubah menjadi batu. Iya, lanjutan. Kemudian yang D meringkas ucapan. Seperti raja'a kembali menjadi istarja'a mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Naam. Lanjutan. Kemudian yang E menganggap atau meyakini. Seperti hasuna baik menjadi istahsana menganggap baik. Qabuha buruk menjadi istaqbaha menganggap buruk. Saqula berat menjadi istasqala menganggap benar, menganggap berat. Kemudian istaswaba menganggap benar. Naam, ya, lanjutkan. Kemudian yang F memiliki arti fa'ala atau fi'il sulasi mujarrad seperti istaqarra sama dengan qarra tetap atau menetap. Naam. Barakallahu fikum. Artinya istaqarra itu seperti arti fi'il sulasinya yaitu qarra. Artinya tetap atau menetap. Naam, ada juga yang mengartikan istaqarra meminta agar menetap. Naam, agar tetap. Barakallahu fikum. Naam. Sekarang kita membaca ulang tabel wazan bab ke-15 tanpa melihat buku ya. Lalu setelah itu ada yang bergantian menyetorkan. Setelah itu memasukkan mausin-mausin ke dalam wazan. Nah, kita mulai dengan wazannya istaf'ala. Nah. Ya, kita. Kalau sudah selesai fastu baris antum mengikut gantian baca. Nah. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan mustaf'ilun mustaf'alun istaf'il la tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan mustaf'ilun mustaf'alun istaf'il la tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun. 6. Istakhraja yastakhriju istikhrajan mustakhrijun mustakhrajun istakhrij la tastakhrij mustakhrajun mustakhrajun. Istakhraja yastakhriju istikhrajan mustakhrijun mustakhrajun istakhrij la tastakhrij mustakhrajun mustakhrajun. 6. Apa berikutnya? Istaqarra. Nah, istaqarra yastaqiru istiqraran mustaqirun mustaqarun istaqrir la tastaqrir mustaqarun mustaqarun. Istaqarra yastaqiru istiqraran mustaqirun mustaqarun istaqrir la tastaqrir mustaqarun mustaqarun. Nah, apa lagi? Istaqada. Istauqada yastauqidu istiqadan mustauqidun mustauqadun istauqid la tastauqid mustauqadun mustauqadun istauqada yastauqidu istiqadan mustauqidun mustauqadun istauqid la tastauqid mustauqadun mustauqadun. Apa lagi? Ista'ana. Ista'ana yasta'inu isti'anatan musta'inun musta'anun ista'in la tasta'in musta'anun musta'anun. Ista'ana yasta'inu isti'anatan musta'inun musta'anun ista'in la tasta'in musta'anun musta'anun. Apa lagi? Istardo. Nah. Istardo yastardi istirdoan mustardin mustardon istardi la tastardi mustardon mustardon. Istardo yastardi istirdoan mustardin mustardon istardi la tastardi mustardon mustardon. Kemudian istaqwa. Istaqwa yastaqwi istiqwaan mustaqwin mustaqwan istaqwi la tastaqwi mustaqwan mustaqwan. Istaqwa yastaqwi istiqwaan mustaqwin mustaqwan istaqwi la tastaqwi mustaqwan mustaqwan. Naam, barakallahu fikum. Sekarang siapa yang mau satu atau dua dari antum setor satu tabel penuh. Setelah itu nanti bergantian memasukkan mausun ke dalam wazan. Siapa? Siap Mas Fadil? Ya, berarti baca. Dari hafalan ya. Naam. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan mustaf'ilun mustaf'alun istaf'il la tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun. Ya, istakhraja. Istakhraja yastakhriju istikhrajan mustakhrijun mustakhrajun istakhrij la tastakhrij mustakhrajun mustakhrajun. Naam. Istaqarra. Istaqarra yastaqirru istiqraran mustaqirrun mustaqarrun istaqrir la tastaqrir mustaqarrun mustaqarrun. Istauqada. Istauqada yastauqidu istiqadan mustauqidun mustauqadun istauqid la tastauqid mustauqadun mustauqadun. Ista'ana. Ista'ana yasta'inu isti'anatan musta'inun musta'anun ista'in la tasta'in musta'anun musta'anun. Istardha. Istardha yastardha istirdha. Ulang. Istardha. Istardha yastardhi istirdha'an mustardin mustardon istardi la tastardi mustardon mustardon. Istaqwa. Istaqwa yastaqwi istiqwaan mustaqwin mustaqwan istaqwi la tastaqwi mustaqwan mustaqwan. Naam. Ahsantum. Siapa lagi? Satu lagi dari antum yang membaca tabel penuh. Siapa ini? Siapa? Mas Arya atau Mas Yundi? Yang siap aja, yang siap. Yang belum siap jangan. Silakan kalau siap dikasihkan. Iya. Mas Fauzan. Naam. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan mustaf'ilun mustaf'alun istaf'il la tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun. Istakhraja yastakhriju istikhrajan mustakhrijun mustakhrajun istakhrij la tastakhrij mustakhrajun mustakhrajun. Istaqarra yastaqirru istiqraran mustaqirrun mustaqarrun istaqirra la tastaqirra aw istaqrir la tastaqrir mustaqirrun mustaqirran mustaqirran mustaqirrun mustaqirrun mustaqirrun. Naam. Istauqada yastauqidu istiqadan mustauqidun mustauqadun istauqid la tastauqid mustauqadun mustauqadun. Nah. Ista'ana yasta'inu isti'anatan musta'inun musta'anun ista'in la tasta'in musta'anun musta'anun. Istardha yastardi istirdha'an mustardin mustardan istardi la tastardi mustardan mustardan. Istaqwa yastaqwi istiqwa'an mustaqwin mustaqwan istaqwi la tastaqwi mustaqwan mustaqwan. Barakallahu fikum. Sekarang kita masukkan mausun-mausun ke dalam wazan. Nah, kita mulai dengan Mas Ridho. Nah, Mas Ridho. Barakallahu fikum. Masukan siap enggak? Masukan satu aja. Masukan istansoro ke dalam wazan. Istansoro yastansiru. Iya. istansoro yastansiru istinsoron mustansirun mustansorun istansir la tastansir mustansorun mustansorun. Nam ahsantum, berganti ke Mas Abdul Hadi. Masukkan istamarra. Istamarra. Istamarra yastamiru istimraran mustamirun mustamarun istamir la istamrir la tastamrir mustamarun mustamarun. Nam. Berganti belakangnya Mas Abdul Hadi, siapa ini? Mas Adwal. Masukkan istahsana. Istahsana. Istahsana yastahsinu. Istahsana yastahsanu istihsanan. Muhtas. Ya, istahsana yastahsinu. Istahsana yastahsinu. Istihsa ihtisanan. Nah, kemudian muhtasinun. Ya, mustahsinun. Muhtasanun. Isim maf'ulnya? Ihtasana yastahsinu. Ihtisanan muhtasinun muhtasanun. Iya, muhtasanun. La tahtasin muhtasanun muhtasanun. Nah, ahsanta Mas Afan. Masukkan istagna. Istaghna yastaghna istighnaan. Ulang. Istagna istaghna yastaghni istighnaan mustaghnin mustaghnan istaghni la tastaghni mustaghnan mustaghnan. Nah, para Mas Zubair. Mas Zubair bukan itu. Oh, Lukman ya. Lukman. Mas Zubair situ. Lukman. Masukkan ista'ara. Meminjam ista'ara yasta'iru. Ista'ara yasta'iru isti'aratan. Musta'irun musta'arun. Musta'ir la tasta'ir musta'arun musta'arun. Nah, ya kita cukupkan. Nanti yang lain kita lanjutkan di bab berikutnya. Sekarang masuk bab berikutnya. Nah, bawa sini mic-nya. Dibantu Mas Fauzan, bergantian baca. Di yang keras bacanya. Nah. Ya, bismillah. Qala al-muallif hafizahullah 16 bab yang ke-16 yaitu if'au 'ala yaf'au 'ilu. Yaitu bab sulasi mazid bi thalathati ahruf dengan tambahan huruf hamzah, wawu dan salah satu dari ain. 6. Mana huruf tambahannya? Yaitu yang huruf yang pertama hamzah. Lalu kemudian ain, ada dua ain ya. Salah satu ainnya tambahan itu. Lalu kemudian wawu. Ada tiga huruf tambahan. 6. Lanjutan. Contoh fiil yang masuk pada bab ini. Ikhdawdoba menjadi bengkok. Ighrawraqa berlinang air mata. I'shawshaba banyak rumput. Ighlawlaqa mudah-mudahan. Ihdawdara menjadi hijau. Ighdawdana annabatu sangat hijau. I'rawra atau alfarasa naik kuda tanpa pelana. Ighlawla tersembunyi. Ihlawla menganggap atau mendapatinya manis. Nah, maksud dikasih dalam kurung itu untuk melengkapi arti aja. Iglaudanan nabatu. Nabatu itu apa, tumbuhan. Artinya tumbuhan itu sangat hijau. Alfaros apa artinya? Kuda. Ikraura alfaros, menunggangi atau naik kuda tanpa pelana. Nah, sekarang kita masuk ke wasannya. Nah, if'au ala yaf'au ilu if'i'alan. If'a'ala yaf'a'ilu if'i'alan. Muf'awilun muf'awalun. Muf'awilun muf'awalun. If'a'il la taf'a'il. If'a'il la taf'a'il. Muf'awalun muf'awalun. Muf'awalun muf'awalun. Nah, antum melihat masdar if'i'alan, wawu berubah menjadi ya. Gitu ya. Kenapa? Karena wawu diawali dengan huruf berharokat kasro. Wawu sukun diawali huruf berharokat kasro, maka berubah menjadi ya. 6. Barakallahu fikum. Ya, kemudian kita lanjutkan. Ikhdawdoba yakhdawdibu ikhdidoban. Ikhdawdoba yakhdawdibu ikhdidoban. Mukhdawdibun mukhdawdobun. Mukhdawdibun mukhdawdobun. Ikhdawdib la takhdawdib. Ikhdawdib la takhdawdib. Mukhdawdobun mukhdawdobun. Mukhdawdobun mukhdawdobun. Nah, yang nakis sekarang. I'rawra ya'rawri. i'riraan. I'riraan. Mu'raurin mu'rauran. Mu'raurin mu'rauran. I'rauri la ta'rauri. I'rauri la ta'rauri. Mu'rauran mu'rauran. Mu'rauran mu'rauran. Naam, barakallahu fikum. Masdar i'riraan terjadi pergantian dua huruf, yaitu ada ibdal, penggantian dua huruf. Huruf apa di situ? Wawu berubah menjadi ya, kemudian ada ya berubah menjadi hamzah, gitu ya. Mengerti? Pada i'riraan ada penggantian dua huruf. Yang pertama huruf ya yang berasal dari wawu, kemudian hamzah yang berasal dari ya. Naam, barakallahu fikum. Naam. Lanjutan dulu bacaan. Catatan. Catatan, fiil yang masuk pada bab ini mutaaddi dan lazim. Iya, mutaaddi dan lazim. Fiil kebanyakan lazim ya. Naam. Kecuali yang dalam contoh, mana yang mutaaddi? I'rarul farasa, menaiki kuda. Naam, itu fiil mutaaddi. Barakallahu fikum. Juga ihlaula itu fiil mutaaddi. Ihlaula yang mendapati manis atau menganggap manis. Nah, lanjutan. Yang kedua, fiil pada bab ini memberikan arti mubalaghah, arti lebih atau banyak. Seperti khosyuna kasar menjadi ikhshawshana, menjadi sangat kasar. Ashuba atau a'syaba, tumbuh rumputnya menjadi i'syausyaba, banyak rumputnya. Naam, barakallahu fikum. Naam, sesuai dengan kaidah secara asal, kaidah menyebutkan bahwa ziyadatul mabna yadulu ala ziyadatul makna. Tambahan huruf menunjukkan tambahan arti. Itu kaidahnya gitu. Namun itu bukan kaidah mutlak. Maksudnya secara kebiasaan. Seperti yang sekarang ini kita dapati. Naam, khosuna ikhsausana. Naam, artinya menjadi lebih dari apa yang arti sulasinya. Naam, sulasinya artinya kasar, ikhsausana artinya menjadi sangat kasar. Naam, barakallahu fikum. Naam, sekarang kita baca awazannya tanpa melihat buku ya. Ikhau ala ikhdhababa sama ikraura. Ya, ikhau ala. If'au ala yaf'au ilu if'i'alan muf'au ilun muf'au alun if'au illa taf'au il muf'au alun muf'au alun. If'au ala yaf'au ilu if'i'alan muf'au ilun muf'au alun if'au illa taf'au il muf'au alun muf'au alun. Nah, apa ikhdhababa ya? Ikhdhababa kan? Ikhdhababa yakhdhadhibu ikhdhidhaban mukhdhadhibun mukhdhadhabun ikhdhadhib la takhdhadhib مخضوضبون مخضوضبون إخضاضبا يخضوضبوا إخضاضبا مخضوضبون مخضوضبون إخضاضب لا تخضوضب مخضوضبون مخضوضبون أبا إعرورا نعم إعرورا يعروري إعريراء مؤرورين مؤرورون إعروري لا تعروري مؤرورون مؤرورون إعروري Nam, barakallahu fikum. Nam, sekarang siapa yang mau memasukkan wazan ikhsausana? Mausun, masukkan mausun ikhsausana ke dalam wazan. Siap Mas Abdurrahman? Mau coba? Ikhsausana yakhsausinu. Nam. Silakan. Mik. Karena sekarang urutannya antum ini, urutannya pas antum. Mas Lukman sudah kan? Sekarang antum. Ikhshawshana yakhshawshinu ikhshishanan mukhshawshinan mukhshawshanun ikhshawshin la takhshawshin mukhshawshanun mukhshawshanun. Naam, ahsanta. Barakallahu fikum. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian ikhshawshaba. Nah, siapa yang mau ikhshawshaba? Siap. 6. Silakan, Mas siapa? Iya, Mas Zubair ya, Mas Zubair. Ya syausibu, iksyaban, mu'syausibun, mu'syausabun, iksyausib, la tak syausib, mu'syausabun, mu'syausabun. 6. Aksantum. Iya. Sudah habis kosa katanya ya. Nah, kita masuk ke bab 17. Satu bab lagi kita ambil. Insya Allah satu bab lagi kita ambil. Nanti pertemuan mendatang, satu pertemuan lagi selesai 20 dawasan. Insya Allah. Nah, kemudian kita masuki bab berikutnya yang bab penting juga. Ya, silakan. Siapa yang baca? Yang keras, siapa? Mas Fuad mau baca enggak? Silakan Mas Fuad. Atau siapa? Mas Zubair mau baca? Mas Muhammad mau baca? Yang berani baca keras ini. Ya, silakan Mas Muhammad. Bismillah. Perkataan mualif bab 17 if awwala yaf awwilu, yaitu bab sulasi mazid bisalasati ahruf dengan tambahan huruf hamzah dan dua huruf waw. Contoh 6. If awwala, tambahannya huruf pertama itu hamzah dan wawu yang bertasdid, itu dua wawu ya, karena bertasdid maka dia itu dua wawu. If awwala. 6. Aksantum. Lanjutkan. Contohnya fiil yang masuk pada bab ini ijlawada, berlalu atau berjalan dengan cepat. Iklawwato, bergantung di pundak. Ikhrawwato, cepat. 6. Barakallahu fikum. Nah, kita sekarang masuk ke talqin. Catatan dibaca, catatan. Catatan yang pertama, fiil yang masuk pada bab ini mutaaddi dan lazim. Yang kedua, fiil yang masuk pada bab ini adalah fiil sahih. 6. Fiil mutaaddi dan lazim, kemudian fi'il sahih saja yang masuk dalam bab ini. Naam, barakallahu fikum. Ya, kita baca. If awwala yaf'awilu ya, i'lawata. Naam. Apa tadi? If awwala. Naam. If awwala yaf'awilu if'iwalan muf'awilun muf'awalun. If awwil la taf'awil muf'awalun muf'awalun. If awwala yaf'awilu if'iwalan mufawwilun mufawwilun mufawwilun mufawwilun. Ya, kemudian i'lawwato ya'lawitu i'liwaton mu'lawitun mu'lawatun i'lawit la ta'lawit mu'lawatun mu'lawatun. I'lawwato ya'lawitu i'liwaton mu'lawitun mu'lawatun i'lawit la ta'lawit mu'lawatun mu'lawatun. 6. Barakallahu fikum. Sekarang berpindah ke Mas Izzat. Izzat bukan? Iya. Masukkan ijlawada. Ijlawada. Yang lain kebagian tabel ya. Membaca tabel nanti. Kalau kosa katanya habis, membaca tabel. Iya. Ijlawada ya jelawidu ijliwadan. Mujlawidun mujlawadun ijlawid. La tajlawid mujlawadun mujlawadun. 6. Aksantum. Abu Isa. Masukkan ikhrawato, ikhrawato. Ikhrawato yahrawitu ikhrawatan muhrawitun muhrawatun. Ikhrawit la tahrawit muhrawatun muhrawatun. 6. Barakallahu fikum. Abu Ubaid membaca tabel. Antum memilih tabel yang mana? Tabel bab 16 apa 17? Apa yang 15? Yang 17. Ya, silakan baca. If awwala yaf'awwilu if iwalan muf'awwilun muf'awwalun if awwil la taf'awwil muf'awwalun muf'awwalun. Iya. I'lawwata sekarang. I'lawwata. I'lawwata ya'lawitu i'liwatan mu'lawitun mu'lawatun i'lawit la ta'lawit mu'lawatun mu'lawatun. 6. Barakallahu fikum. Abu Safnat mau milih tabel 15, 16 atau 17? 16. 16 ya, silakan. if'au ala yaf'au'ilu if'i'alan muf'awilun muf'awalun if'au'il la taf'au'il muf'awalun muf'awalun. 6. Ihsau dhoba ihdhau dhoba yahdhau dhibu ihdhi dhoban muhdhau dhibun muhdhau dhabun ihdhau dhib la tahdhau dhib muhdhau dhabun muhdhau dhabun. Iraura ya'rau ya'rauri i'riraan mu'raurin mu'raran i'rauri la ta'rauri mu'rauran mu'rauran. Naam, barakallahu fikum. Tadi waktu baca yang di awal waktu bukan antum maksudnya. Di awal pelajaran diingatkan enggak ada salah ketik? Apa? Belum ya? Terus yang anak baca benar apa yang ikut di buku? Yang anak baca benar ya? Yang di buku salah. Nah, itu ikuti yang anak baca. Yang di buku diluruskan. Lupa ngasih tahu yang benar. If au ala yaf'au ilu if i'alan muf'au ilun muf'au alun. If au illa taf'au il muf'au alun muf'au alun. Misalnya itu yang anak baca kan? Iya. Diperbaiki. If au ala yaf'au ilu if i'alan muf'au ilun muf'au alun. If au illa taf'au il muf'au alun muf'au alun. Ada hamzah ada. Yang diperbaiki isim zaman isim makan diperbaiki sama isim fa'il isim maf'ul. Isim fa'il isim maf'ul diperbaiki. Isim fa'il isim maf'ul dan isim zaman isim makan diperbaiki. Yang benar muf'au ilun muf'au alun. Iya, muf'au ilun muf'au alun. Ainnya hilang ya. Masih sama dengan mudhari', antum lihat ilmu mudhari'? Ya, itu masih sama bentuknya mudhari'. Huruf ya diganti menjadi mim. Kaidah yang pernah kita ambil apa? Bagaimana cara membuat isim fa'il dan isim maf'ul? Yaitu berasal dari fi'il mudhari' dengan membuang huruf mudhara'. Kemudian, kalau isim fa'il, huruf sebelum terakhir di kasro, kalau isim maf'ul, huruf sebelum terakhir di fathah. Gitu kan? Pada pelajaran kita yang telah lalu. Nah itu. Nah, sehingga sebetulnya untuk wazan yang 22 ini, kuncinya ada pada fi'il madi mudhari' dan masdar. Itu kuncinya. Antum menghafal fi'il madi mudhari' dan masdar. Nah, kenapa? Karena ke belakangnya sudah mengikuti kaidah. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, sekarang Mas Arya mau pilih wazan 16 atau 17? 17. Ya, silakan baca. If awala yaf'awilu if iwalan muf'awilun muf'awalun if awil la taf'awil muf'awalun muf'awalun. Ya, aksanta. I'lawata. I'lawata ya lawitu i'liwaton mu'lawitun mu'lawatun. I'lawit la ta'lawit mu'lawatun mu'lawatun. 6. Berganti Mas Yundi. Tabel yang mana yang antum baca? Ya, silakan baca. If awala if awala yaf awilu yaf awilu if i'alan muf awilun muf awalun if awil la taf awil muf awalun muf awalun. Ya. Ikhlawdoba ikhlawdibu ikhliyuloban mukhlawdibun mukhlawdobun ikhlawdib la takhlawdib mukhlawdobun mukhlawdobun. 6. Ikhrawra اعرورا يعروري اعريراءن معرورا معرورين اعرورا لا تعرورا معرورا معرورا. نعم احسنتم. مسهل mau wazan mana? 17 tad. Ya, silakan baca. If awwala yaf'awilu if iwalan muf'awilun muf'awalun if awwil la taf'awil muf'awalun muf'awalun. I'lawata ya'lawitu i'liwaton mu'lawitun mu'lawatun i'lawit la ta'lawit mu'lawatun mu'lawatun. 6. Ahsantum. Ibnu Soleh. Iya, silakan 16. Bismillah. If'awala yaf'awilu if'i'alan muf'awilun muf'awalun if'awil la taf'awil Muf'awalun, muf'awalun. Masih ada yang salah, diulang. If'awala yaf'awilu, diulang. If'awala yaf'awilu, if'ai'alan, muf'awailun. Muf'awilun. Muf'awalun. Muf'awilun, muf'awalun. Tadi ada yang salah ketik kan? Agar yang salah ketik diperbaiki, yaitu isim fa'il, isim maf'ul dan isim zaman, isim makan. If'awala yaf'awilu. If i'alan muf'awilun muf'awalun, if aw'il la taf'awil muf'awalun muf'awalun. Ya, silang diulang. If aw'ala, if aw'ala yaf'awilu, if i'alan muf'awilun muf'awalun, if aw'il la taf'awil muf'awalun muf'awalun. Ya, aksanta. Masih satu lagi, i'rawra. Apa? Ikhdawdabanya. Ikhdawdaba yakhdawdibu ikhdidaban. Mukhdawdibun mukhdawdabun ikhdawdib. La takhdawdib mukhdawdabun mukhdawdabun. Naam, i'rawra. I'rawra, ya'rawri, ya'ri ra'an. Mu'rawrin, mu'rawran. I'rawri, la ta'rawri. Mu'rawran, mu'rawran. Naam, Abdullah Putani. Mau wazan bab berapa? 17. Ya, silakan. Ilawato ya lawitu iliwaton mulawitun. Oh. Wasana dulu if awwala yafawilu. If awwala yafawilu if iwalan mufawilun mufawalun if awil if awil la taf'awil mufawalun mufawalun. Ya. Ilawato ya ilawato ya lawitu iliwaton mulawitun mulawatun ilawit. La ta'lawit mu'lawatun mu'lawatun. Naam, ahsantum, barakallahu fikum. Naam. Alhamdulillah, malam ini kita bisa membaca 3 wazan ya. Wazan yang tersisa insyaallah bisa selesai dalam satu pertemuan. Insyaallah, karena sedikit-sedikit wazannya. Itu ya, yang akan kita baca pada pertemuan mendatang. Naam. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ya, kalau enggak ada kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.